Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ya ayyuhal akhwa rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Pada pasal yang berikutnya yang masih berkaitan dengan adab dari seorang muallim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa min adabil muta'akkidah, dan termasuk adab bagi seorang muallim yang lebih ditekankan, wa ma ya'tani bihifdzihi, dan apa-apa yang hendaklah menjadi perhatian untuk selalu dijaga adab tersebut. Alla yudhillal ilma, hendaklah seorang muallim tidak merendahkan ilmu. Fayadhabu ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fihi, yaitu di antara naam merendahkannya ilmu dari seorang muallim, dia pergi ke tempat yang dihuni oleh orang-orang yang belajar, oleh para penuntut ilmu. Liyata'allama minhu, kemudian dia belajar darinya di tempat tersebut. Ini di antara dari seorang muallim merendahkan ilmunya, itu dia memurajaahnya ya di depan barakallahu fikum orang-orang yang belajar, dan di tempat orang-orang yang belajar kepadanya. Wa in kana al muta'allimu khalifatan faman dunahu, walaupun al-muta'allim orang yang belajar itu khalifah, ya seorang pemimpin, atau orang yang di bawahnya, orang yang di bawah, naam, di bawahnya. Bal yasunul ilma an dzalik, melainkan hendaklah bagi seorang muallim untuk menjaga ilmu dari hal-hal tersebut, untuk tidak melakukan perkara tersebut. Kama sanahu salaf, sebagaimana yang as-salaf radhiyallahu anhum telah menjaga dari perbuatan tersebut. Wa hikayatuhum fi hadza katsiratun masyhurah, dan kisah-kisah dari as-salafus saleh berkenaan dengan hal tersebut banyak, dan na'am masyhur, dan telah terkenal kisah-kisah tersebut. Kemudian masuk pada adab yang terakhir yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi untuk muallim, wa yambaghi ayyakuna majlisuhu wasi'an liyatamakkana julasa'uhu fi. Sepantasnya majlis dari na'am seorang muallim tempatnya wasi'an, luas, sehingga bisa menampung orang-orang yang belajar kepadanya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairul majalisi ausauha, sebaik-baik majlis ilmu ausauha, yaitu yang paling luas tempatnya. Naam, ya, sehingga bisa rohah orang yang belajar, bisa tenang, ya, tidak berdempet-dempetan, ya. Taib, barakallahu fikum. Rawahu Abu Dawud fi sunanih, diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, fi awal kitabil adab, di awal kitab adab, di dalam kitab sunan Abi Dawud, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan hadis ini sanadnya sahih dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, kita masuk pada pasal yang baru, fi adab al-muta'allim, adab-adab bagi na'am al-muta'allim, orang yang belajar ilmu. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallim fi nafsi adabun lil muta'allim. Seluruh apa yang, kata beliau Al-Imam Nawawi, seluruh apa yang kami telah sebutkan dari adab-adab seorang muallim, na'am, pada hakikatnya itu adalah adab bagi al-muta'allim, adab bagi orang yang belajar. Na'am. Wa min adabihi, dan termasuk dari adab-adab seorang muta'allim, ya, orang yang belajar, ay yajtanibal asbab asyaghilah anit tahsili illa sababan labudda minhu lil hajah. Hendaklah seorang yang belajar ilmu syar'i menjauhkan dari sebab-sebab yang menyibukkan ilmu itu diperoleh, kecuali sebab-sebab yang harus dia lakukan karena suatu kebutuhan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Wa yanbaghi ay yadhhura qalbahu fil adnas. Dan hendaklah bagi seorang yang belajar untuk membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, kotoran-kotoran hati, ya, baik hasad, na'am, iri, ya, dan yang semisalnya, sombong, ya, al-kibar, na'am, ini salah satu penyakit hati. Maka hendaklah bagi seorang yang belajar harus membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang semisal yang tadi kita sebutkan. Liyasluha liqabulil Qur'an, agar bisa menerima Al-Qur'an dengan benar. Naam. Hifdhan wa tafsiran, baik, ya, dengan menghafalnya dan tafsir-tafsirnya. Wa hifdhuhu atau wa hifdhihi wa istithmarihi, ya, dan naam, seorang muta'allim tak kala bisa menjaga hatinya, bisa mudah untuk menghafal naam apa yang dia pelajari, menghafal Al-Quran, dan bisa naam isti'mari Al-Quran yang dihafal bisa memberikan pengaruh pada dirinya. Naam. Waqad shaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Dan telah sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ketahuilah bahwa di dalam jasad ada sekumpal daging. Idza salahat, jika naam benar, ya, daging tersebut, ya, saluhal jasadu kulluh, maka akan benar seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, apabila sekumpal daging itu rusak, maka akan rusak seluruh tubuhnya. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Itu adalah hati. Naam. Maka hendaklah seorang memperhatikan hatinya dari kotoran-kotoran yang bisa membuat hitam hatinya sehingga sulit untuk menerima al-haq, kebenaran. Waqad ahsana al-qa'il dan sangat bagus orang yang berucap yutayyabul qalbu lil ilmi. Hati itu bagus itu dengan ilmu. Naam. Ini ungkapan orang yang mengatakan yutayyabul qalbu lil ilmi. Hati itu bagus dengan ilmu. Naam. Kama tutayyabul ardu lizzara'ah. Sebagaimana baiknya bumi itu untuk lizzara'ah, untuk pertanian. Naam. Maka seorang yang jauh dari ilmu, maka bagaimana hatinya akan bersih? Dia tidak bisa melakukan suatu amalan yang dituntut oleh syariat. Naam. Sehingga yang dikedepankan adalah perasaan. Perasaan. Ya, kalau menurut perasaan saya, ini kembalinya ke saya. Sulit. Ya. Naam, hati seseorang itu bisa baik. Barakallahu fikum. Wa yambagi ayatawadu'a limu'allimih. Sepantasnya bagi seorang yang belajar untuk berendah hati kepada gurunya. Wa yata'addaba ma'ahu. Dan hendaklah seorang yang belajar na'am beradab kepada gurunya. Wa inkana asgharu minhu sinnan. Walaupun gurunya itu lebih muda darinya, tetap harus na'am beradab kepadanya. Wa aqalla syahratan wa nasaban wa salahan. Walaupun guru tersebut tidak terkenal. Naam. Dan lebih rendah nasabnya. Dan kebaikan-kebaikannya tidak nampak terkenal oleh manusia. Naam, tetap harus seorang yang belajar kepadanya harus memiliki adab kepada guru tersebut. Wa ghairu dzalik, dan selain dari hal itu. Wa yatawadhu'ul ilmi, dan adalah seorang yang belajar merendahkan dirinya terhadap ilmu yang dia pelajari. Fa yatawadhu'ul ilmi yudrikuhu. Seorang yang bisa merendahkan hati, merendahkan diri terhadap suatu ilmu, maka ini salah satu sebab dia mendapatkan ilmu. Naam. Waqad qalu, dan sungguh para ulama mengatakan al ilmu harbun lil fatal mutaali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu harbun lil fata, akan sulit diterima oleh seorang pemuda yang mutaali, yaitu al mutakabbir, orang yang sombong. Ilmu itu sulit didapatkan oleh pemuda yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali. Sebagaimana air bah yang sulit untuk naik ke tempat yang tinggi. Naam. Taib. Ini ungkapan dari para ulama yang menunjukkan bahwa pentingnya seseorang untuk merendahkan hatinya, merendahkan dirinya terhadap ilmu. Naam. Wayambai ayyan qada limu'allimih. Dan hendaklah seorang yang belajar, naam al-muta'allim, naam untuk mematuhi naam mu'allimnya, gurunya, dari arahan-arahan yang diberikan kepada gurunya, untuknya. Wa yushawiru fi umurih. Dan hendaklah seorang orang yang belajar, muta'allim, yushawiru, bermusyawarah kepada gurunya dari perkara-perkara yang dia hadapi. Tidak melakukan tindakan sendiri yang di luar kemampuannya. Naam. Sehingga akan terasa ringan beban yang dia rasakan. wa yaqbalu qawlahu, dan tidaklah seorang yang belajar ilmu untuk menerima apa yang diucapkan oleh gurunya. Kal maridil aqil yaqbalu qawla at-tayyib an-nasih al-hadhik wa hadha aula. Sebagaimana orang yang sakit yang dia ya memiliki akal yang jernih, dia akan menerima tak kala dia berobat kepada tabib, dokter, dia akan menerima ucapan arahan dokter. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Jangan dibantah dokter tersebut, akan marah pastinya dokter. Malah akan diberikan resep yang lebih jelek. Dan akan ya khawatirnya malah membuat sakit dia. Ya. Ini seorang yang sakit yang memiliki akal yang sehat, dia akan menerima tak kala berobat kepada dokter, dia akan menerima saran dari dokter. Ya, Bapak tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Nah, maka tak kala seorang yang sakit menerima arahan, dia akan lebih cepat sembuhnya biiznillah. Barakallahu fikum. Wa hadza aula. Dan seorang muta'allim, orang yang belajar mengikuti ucapan gurunya, hadza aula, lebih utama daripada orang al-marid, orang yang sakit. Na'am, yaqbalu qawla at-talib, ya, atau qawla at-tabib. Orang yang sakit menerima arahan dari dokter. Na'am. Tahib. Kemudian pasal yang berikutnya dari adab seorang yang belajar. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa la yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuh. Dan tidaklah dia belajar, itu seorang yang belajar, tidaklah dia belajar kecuali kepada orang yang na'am telah sempurna keahliannya. Na'am. Wa dhaharat diyanatuh, dan nampak ya agamanya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuh, dan nampak ya pengetahuannya. Wa staharat siyanatuh, dan na'am diketahui akan penjagaan ilmunya. Na'am, ini yang sempurna seorang ya, orang yang membelajar. Naam, jika mendapatkan kriteria dari guru yang seperti ini. Naam. Faqad qala Muhammad ibn Sirin, dan sungguh naam Muhammad ibn Sirin rahimahullah wa Malik ibn Anas, dan selain dari keduanya dari salaf mengatakan, hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ya, jangan asal-asalan di dalam memilih seorang guru. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga Al-Imam Malik mengatakan di dalam ya dinukilkan di dalam Siyar A'lamin Nubala, la yu'khadul ilm an arba, tidak boleh diambil ilmu dari empat jenis orang. Safihun yu'linus safah, orang yang safin, orang yang dungu. Yu'linus safah, yaitu menampakkan kedunguannya. Yang kedua, seorang yang tidak boleh mengambil ilmu darinya, wasahibu bid'ah, yad'u ila bid'atih, tidak boleh ya belajar dari sahibu bid'ah, ahlul bid'ah. Naam, orang yang suka melakukan kebid'ahan. Naam, dan menyerukan kepada kebid'ahannya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang tidak boleh belajar darinya, wa man yakdzibu fi haditsin nas, tidak boleh seorang belajar kepada orang yang suka berdusta di dalam pembicaraannya kepada manusia. Walaupun wa in kuntu la atahamuhu fil hadis, walaupun aku, kata beliau Al-Imam Malik, walaupun aku tidak mengatakan, ya, menuduhnya dia mendusta atau berdusta di dalam mengucapkan hadis. Yaitu na'am sabda Rasul. Tetapi cukup seorang suka berdusta tak kala di dalam pembicaraan biasa kepada manusia, maka na'am, ini salah satu sebab seorang tidak boleh mengambil ilmu darinya. Na'am. Kemudian yang keempat, wasalihun abidun fadilun idza kana la yahfad al-hadis. Naam. Yaitu yang keempat adalah yang tidak boleh mengambil ilmu darinya, salihun abidun, orang yang saleh, yang ahli ibadah, yang memiliki keutamaan, idza kana la yahfadul hadis. Dan jika dia tidak menghafal hadis, apa yang dia ucapkan, ya, perawinya, ya, sumbernya, seorang alim tersebut mengambil dari mana, maka tidak pantas seorang mengambil ilmu darinya. Ini ucapan Imam Malik rahimahullah akan perhatiannya kepada umat untuk seorang berhati-hati tak kala mau mengambil ilmu asy-syar'i. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengucapkan, wa alaihi ayyandura muallimahu bi'ainil ihtiram. Hendaklah seorang yang belajar melihat gurunya dengan mata kemuliaan, dengan mata memuliakannya. Ya, dengan penuh na'am pemuliaan kepada gurunya. Wa ya'taqidu kamal ahliyatih, dan meyakini akan kesempurnaan kemampuan dari gurunya. Warujhani ala tabaqatih, dan mengakui akan kemampuan yang lebih daripadanya, daripada muridnya. Kenapa hal itu harus dilakukan? Kata beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fa innahu aqrabu ilan tifa'i bihi. Karena jika seorang yang belajar melakukan hal tersebut, fa innahu aqrab, karena sungguh hal itu lebih mendekatkan untuk memberikan kemanfaatan kepadanya. Ya. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Adalah dahulu para al-imam as-salaf al-mutaqaddimin, salaf yang telah lalu, idza dhahaba ila muallimihi, jika dia pergi kepada gurunya, na'am, tasaddaqa bi syai'in, dia menyedekahkan sesuatu. Wa qala, dan berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tadhhab barakata ilmihi anni. Naam. Ya Allah, tutuplah aib guruku dariku, dan jangan hilangkan barakah ilmunya dariku. Naam. Sehingga naam, ilmu akan mudah dia dapatkan. Wa qala Ar-Rabi' sahib Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala, dan berkata Rabi' sahabatnya Imam Syafi'i rahimahumallah, dia mengatakan, majtara'tu an asrabal ma' wa Syafi'i yandur ilayya haibatan. Aku na'am, majtara'tu an asrabal ma', aku menahan dari minum dalam keadaan Imam Syafi'i melihat kepadaku dikarenakan kewibawaan yang dia miliki. Naam. Ya, dia enggan untuk meminum lebih dulu dari gurunya. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.